Paulus wasi atiah klarua igesti irribun matohak mamiti Tesalonika ge. Paulus wasi tun mamuna ti acah igeskie. Arawai mewarahat ni mamie. Atiah nyege aram giestie negeti irribun matohak mamiti nus Tesalonika ge. Ede ge metral sasam ge mior iti amat hula sogue yor anan iti abut Yesus Kristus kede. Yaune Paulus, Korsilas, ode Timotius. Aramitel nege aramiten ma eras manus iti amat hula sogue yor anan iti abut Yesus Kristus ke giminae. Tiabal inaga eras manus hula sogue giore dagun. Hula sogo ana yugun irgie giat Yesus ke miahuru. Arawai mie, giagi-giagine aram sialage raske bati hula sogue kialie. Ode mustimo aramiala goljes, kali wasim teotuh ke tiabal ma maljagau. Odit delio bagitne tiabal ma landagun. Kali goljes ige mane, seurera itu aram biatim siak irribun matohak hula sogue ti gabita gabei. Desigo aram imuk muga aram ti aram mihes wasim tela eras miala nare tisir. Aram mihes ti gol jabei mane einege mial jaur alamire manenen mamtiohak Yesus Kristus ke biar maire roban der tabae ode masungguek diane dagun. Lemade ana hula sogo biohe einege wasiriae udem birun tiahal mami minti wen ihareta kola raja tige kalim tioha hula sogo manenen biar mama sungguek diane negek sisuohe hula sogo mlayai tigiwat yugun tunti irgie hula sonege mlayai lemaden je ana yala masun gue makdian iria mala ema masun gue girane nedagun. Ode hula sugue ane aditi masun gue toha e, ode aditi toha aram jagun. Tigio ati tiebut Yesus ke, yoru yos wen seraira hula sugue imin tige, deso yoru asi nyaso mamre batare ma rosliait ke. Ode gio ati sige Yesus ke sisu tenan ge, nege gelaf kola ay malehur gene. Ode ana yuguniria mabua matuli hula sogue, nege iria rabraima ratoha itiebut Yesus ke wasi briteras kene. Lemade ana yugun irje sikrema, yalmasun gue makdian siro ksunuk sialik nininam. Ode yotuk sirbai ma materiala, ma soso sirtoha itiebut ke, mawasi haret ke ode madela ke kete giao asirde. Nam ribun desikremu mune anak diti tiju at Yesus ke ana yulagi. Mawasi ireremu mune ge seagio isal seligi aksialik. Marala nai ode lerwani ge. Ode eidesi wasi irdesikredagon. Kali ini gemtihak brit aramitanuk tiye nekre. Kali gol jesmiane seugiagi nekre aran siambayan tiye ma aramiten ituai tulasugu ma yala ema miori feras mambieron tihalti. Kali yabuge ma wasi iriae. Denja aramiten ma yal wasi harit ke ma ksialugae. Ma wasim berekerege rasaremu munege anak diti. Ode wasim tela eras miala kalimito hagiti ebut Yesus kene bisa ma miala niniktei. Aran siambayan golnye ma irire anar seag wasim tela eras miala desikre. Ode leru iti ebut Yesus ke anige. Ode leru animire kiali Yesus ke dagun. Nama rami sambayan tine kremu munege anak diti, kali itu ait hula sogue yor itiebut Yesus Kristus ke ralatare eras tirgie.